menyembahnya, kemudian beda dengan manusia. Semuanya penuh, masya Allah. Maka kalau kita, saya dan Anda, bertawakal sebagaimana tawakalnya seekor burung, hati bergantung kepada Allah, tapi sayap tetap mengepak dan paruh tetap mematuk. Ya. Hati bergantung kepada Allah, tapi kaki tetap melangkah, akal tetap berpikir, tangan tetap bergerak. Maka insyaallah ta'ala Allah akan beri rizki. Dan rizki ini mencakup rizki dunia dan juga rizki apa? Akhirat. Dan tentu di antara rizki adalah yang paling mulia adalah ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu an-nafi'. Maka barang siapa yang berusaha belajar dengan menggantungkan hatinya kepada Allah, mata menatap buku catatan, tangan berusaha menulis, telinga berusaha mendengarkan, insyaallah ta'ala Allah akan berikan kepada kita juga rizki berupa ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita masuk ke hadis 80, di mana al-muallif Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan as-sabi', hadis ke-7 dari bab yakin dan tawakal, atau kalau dari keseluruhan hadis, hadis ke-80. An Abi Umarah Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhuma, dari bapaknya Umarah, sahabat yang bernama Al-Bara' bin Azib, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya fulanu, wahai fulan, manggil seorang sahabat, idza awaita ila firashika, kalau engkau hendak berbaring, istirahat di atas pembaringanmu. Idza awaita ila firasyika. Ini kalau engkau hendak tidur, berbaring di atas pembaringanmu. Faqul, maka katakanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku pasrahkan jiwa ini kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajah ini kepadamu dalam keadaan ridha dan merasa cukup terhadap apa yang kau berikan padaku. Wajjahtu wajhi ilaika. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku bertawakal kepadamu. Fawwadtu amri, aku serahkan seluruh urusanku kepadamu, ya Allah. Ini aku bertawakal kepadamu dalam seluruh urusanku. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Aku sandarkan punggungku kepadamu. Yani aku bergantung kepadamu. Aku bergantung kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dengan penuh harap dan cemas kepadamu, dengan penuh mengharapkan pahala darimu dan takut serta cemas mendapatkan siksa darimu. La malja'a wala manja'a minka illa ilaik, tidak ada tempat, tidak ada tempat bernaung dan tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. La malja'a wala manja, tidak ada tempat bernaung, tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Minka, dari siksamu, ya Allah, illa ilaik, kecuali dengan cara berlindung kepadamu. Amantu bikitabika alladhi anzalta. Ya Allah, aku beriman kepada kitab yang telah engkau turunkan. Wa nabiyyika alladhi arsalta. Dan iman kepada nabimu yang telah engkau utus. Fa innaka. Kemudian selanjutnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah doanya selesai, ya. Beliau memberikan keterangan tentang keutamaan doa ini. Allahumma inni aslamtu ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Titik sampai di situ. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang keutamaan doa ini. Fa innaka immitta min lailatika mitta 'alal fitrah. Kalau engkau mati di malam itu, maka kau mati berada di atas fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah adalah agama Islam. Kesucian. Di sini artinya adalah agama Islam dan iman yang sempurna. Ini keutamaan membaca doa ini. Ya. Idza awaita ila firasyika faqul Allahumma inni aslamtu ilaika wa fawwadtu amri ilaika dan seterusnya. Kalau kita mati, ya kita mati setelah membaca doa ini, tidurnya kemana? Tidurnya kemana? Ke bablas. Ya, tidak bisa bangun lagi. Rohnya tidak dikembalikan oleh Allah ke dalam badan kita. Ya. Maka kita mati di atas fitrah, di atas agama yang suci, yaitu agama Islam, dan di atas keimanan yang sempurna. Ya. Dan betapa banyak orang yang tidur ternyata sudah tidak bisa turun dari pembaringannya sendiri. Ya, betapa banyak orang yang berselimut, dia sudah tidak bisa lagi membuka selimutnya sendiri. Betapa banyak orang yang meletakkan kepalanya di atas bantal, dia tidak bisa lagi menggeser kepalanya dari bantal itu sendiri. Artinya apa? Selimutnya dibuka orang, ya, kemudian kepalanya diangkat biar rata, bantalnya ditarik, bajunya dilepas, mulai dimandikan dan seterusnya. Itu betapa banyak kejadian seperti itu. Di antaranya yang meninggal dalam kondisi tidur adalah Syekh Muhammad Ayyub rahimahullahu taala. Syekh Muhammad Ayyub rahimahullahu taala, Imam Masjid Nabawi. Ya, sezaman dengan Syekh Hudzaifi dan yang lainnya, ya. Rahimahullahu taala. Baik. Dalam riwayat itu, riwayat tadi muttafaq alaih. Riwayatnya al-muttafaq muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihaini anil Bara, dan juga riwayat yang lain sama dari sahabat Al-Bara, beliau mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis yang pertama ya fulan itu siapa? Al-Bara bin Azib. Ya fulan itu berarti wahai Bara, ya. Panggilannya fulan, ya. Kalau orang Jawa he polan, ya. Wahai polan. Nah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Bara bin Azib. Al-Bara bin Azib yang memiliki hadis panjang tentang perjalanan ruh setelah kematian. Ya, rohnya orang yang baik bagaimana nasibnya, kemudian rohnya orang yang fasik kafir bagaimana nasibnya, itu beliau yang meriwayatkan hadis yang panjang itu, yang ketika meninggal orang yang baik kedatangan malaikat-malaikat yang bidul wujuh, yang wajahnya apa putih, ya, ka madil basar, sejauh mata memandang. Kemudian mereka membawa apa? Keranda dan kain kafan yang berbau wangi. Kemudian roh itu ya ayatuhan nafsul mutmainnah, ya, ukhruji ila ridha ridallahi azza wa jalla, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, keluarlah menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah ruh itu dengan sangat sangat mudah. Kemudian langsung dimasukkan ke dalam kain kafan yang harum, kemudian diangkat ke langit. Ya, sampai di pintu langit, disetop oleh malaikat. Ini ruhnya siapa ini? Kok baunya harum katanya. Maka kata para malaikat yang mengusung, ini ruhnya fulan bin fulan. Ya, kemudian terus diangkat ke langit. Sementara roh yang jahat kedatangan malaikat yang sudul wujuh, yang wajahnya hitam. Ya. Kemudian apa namanya? Dibawakan keranda dan kain kafan yang berbau apa? Busuk. Ya, dan diperintahkan keluar, tidak mau. Ruh itu saking takutnya bertemu dengan Allah, karena hampir yakin, bahkan dia yakin kalau dia itu akan dimurkai oleh Allah. Sehingga berpencaranlah ruh tersebut ke jasad orang tersebut. Makanya ini perkara gaib. Dan terkadang perkara gaib itu ada asarnya di masalah zahirnya, dalam masalah lahir. Ya. Tampak perkara gaib itu pengaruhnya ada. Di antara pengaruhnya ya, sebagian orang itu tampak kesakitan. Ya, tampak kesakitan dalam meninggal dunia. Tapi ada yang rohnya orang kafir tapi ninggalnya tenang juga. Orangnya tenang. Tidak ada tampak apa? Kesakitan atau apa. Kita katakan itu masalah gaib. Ya, masalah gaib. Jadi peristiwa-peristiwa datangnya malaikat, kemudian membawa keranda, kemudian roh itu berpencaran, itu jangan dikiaskan dengan waktu dan kejadian di dunia. Waktu di dunia mungkin cuma jebret mati, kecelakaan. Kayaknya enggak ada proses kematian yang, ya kan? Tapi ini masalah gaib. Siapa yang mengetahui bahwasanya dalam waktu yang jebret itu terjadi peristiwa gaib seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dikiaskan kejadian di alam gaib dengan kejadian di alam nyata. Seperti misalnya orang yang dikubur. Kalau mbok kita pasang CCTV misalnya, ya kan? Ya, di apa namanya, kemudian apa ada mic, jangan CCTV lah ya. CCTV ketahuan nanti. Yang enggak ketahuan itu namanya apa? Kamera tersembunyi. Ya kan? Biar enggak ketahuan, kamera tersembunyi. Kemudian apa, pasang mikrofon, kemudian pakai alat rekam. Enggak akan menghasilkan apa-apa. Sampai kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalaulah di dalam jasad seorang kafir itu ditaruh air raksa, ngertas ya, yang ada di dalam termometer itu biasanya bening, itu kan gampang sekali goyang air itu. Kalau ditaruh air raksa, kemudian kita timbun, besoknya kita gali lagi, bisa saja airnya masih ada di situ. Ya, bisa saja airnya ada di situ. Karena apa? Ini masalah gaib. Masalah gaib yang beda dan tidak bisa dikiaskan dalam kehidupan sehari-hari. Mana katanya disiksa, kain kafannya masih utuh, kemudian air raksanya masih di atas tubuh si mayit, dibuka rekaman video enggak ada apa-apa, suara juga enggak ada apa-apa. Ayo kita nobar. Ya, nonton bareng siksa kubur. Ya kan? Secara siaran langsung enggak akan bisa. Karena tidak bisa dikiaskan dalam kehidupan dunia. Tapi terkadang asarnya, pengaruhnya muncul. Ya, pengaruhnya muncul dalam kehidupan dunia. Bisa saja karena saking dahsyatnya siksa tersebut, maka jenazah itu sampai bisa terduduk, sampai bisa terlontar lagi ke apa? Dari perut bumi, ya. Dan seterusnya. Seperti kita kalau tidur dan mengalami mimpi, tubuhnya tenang, tapi kita mimpi jalan-jalan kemana? Jalan-jalan ke mana itu? Bogor, Taman Safari, Bogor. Ya. Sampai di sana ada harimau yang lepas. Kemudian kita dikejar-kejar. Badannya masih tenang. Begitu bangun langsung apa? Ternyata enggak ada harimaunya. Ya kan? Tapi ada yang efeknya sampai keluar. Mimpi dikejar-kejar harimau, lari dia. Ternyata, wah, jatuh, ketepuk. Begitu bangun ternyata apa? Jatuh dari tempat tidur. Mimpi main bola, tahu-tahu kakinya ceduk. Apa? Nendang tembok, ya, atau nendang temannya yang di sampingnya. Ini karena asarnya, pengaruhnya saking kuatnya, terkadang muncul dalam kehidupan nyata di dunia. Demikianlah kenikmatan kubur dan juga siksa kubur. Tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan alam nyata atau kesulitan yang ada di alam nyata, akan tapi terkadang pengaruhnya juga sampai muncul di alam nyata. Wallahu ta'ala a'lam bi shawab. Itu hadis Al-Bara' bin Azib. Ini sahabat ini. Beliau kemudian mengatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'aka, apabila engkau datang ke tempat tidurmu. Ini apabila engkau hendak tidur, idza ataita, apabila engkau hendak mendatangi tempat tidurmu. Fatawaddo wudu'aka lis-shalah, maka hendaklah engkau berwudu seperti wudukmu ketika akan salat. Tsumma taj' 'ala syiqqikal ayman, kemudian berbaringlah ke arah samping kananmu, ya, berbaringlah dengan sisi tubuhmu yang kanan, syiqqika al-ayman, wa qul, dan katakanlah, wa dzakara nahwahu, kemudian beliau menyebutkan doa yang ada di atas, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawatu amri ilaika wa wajahtu wajhi ilaika wa fawatu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Itu doa seperti itu. Thumma qala waj'alhunna akhira ma taqul. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Bara' ibn Azib, jadikanlah kalimat-kalimat tersebut, ucapan-ucapan itu adalah ucapan yang terakhir kau ucapkan. Ya, ucapan yang terakhir kau ucapkan. Ini hadis ke-7 atau hadis ke-80 mengajari kita doa. Dan di dalam doa tersebut ada ajaran untuk bertawakal kepada Allah. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Aku serahkan semua urusanku kepadamu ya Allah. Baik urusan yang aku sedang sibuk aku pikirkan, atau mungkin aku nanti akan meninggalkan anak-anak dan istri, aku serahkan semua urusan ini kepadamu. Ya. Jadi terkadang orang itu mau tidur masih gelisah memikirkan pekerjaan. Masih gelisah memikirkan anak istri besok makan apa. Masih gelisah ini anak besok gimana ya pendidikannya. Sekarang ini masih agak angel dikandani. Masih agak sulit untuk dididik. Sudah, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Tiba gilirannya kita serahkan kepada siapa? Allah. Kita serahkan pada Allah. Dia yang akan membimbing seluruh urusan kita. Kalau kita meninggal dunia, dia yang akan membimbing istri-istri kita, akan membimbing anak-anak kita, akan membimbing keluarga kita. Allah yang akan mencukupi mereka. Itu makna dari wa fawwadtu amri ilaika. Ya Allah, aku serahkan semua urusanku kepadamu ya Allah. Kalau aku kau matikan, kau wafatkan ya Allah, urusan-urusanku yang ada, kau yang akan menyelesaikannya ya Allah. Kau yang akan membimbing mereka. Itu pentingnya bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh urusan dunia kita. Kemudian di antara faedah hadis ini, selain doa ini adalah menunjukkan ketawakalan, adalah kalimat ini luar biasa. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini sebelum tidurnya, dan hendaklah kalimat ini adalah apa? Kalimat terakhir yang kita ucapkan sebelum apa? Tidur. Maka kalau kita meninggal, dan tidak ada yang tahu kapan seorang itu akan meninggal dunia, Ya, padahal orang itu pasti akan meninggal. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Akan tetapi satu jiwa itu tidak tahu kapan dia akan meninggal. Kalau dia meninggal, maka dia meninggal di atas fitrah, di atas agama Islam. Seperti firman Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tercapai sudah. Tidur di atas ranjang, meninggal, meninggal di atas Islam. Ini fadilah doa ini. Kemudian yang bisa kita petik juga dari hadis ini adalah, hendaklah kita ini berwudu menjelang tidur kita. Ya, dibiasakan apa? Berwudu, menjaga wudu sampai pun ketika akan tidur. Demikian juga sebaiknya kita ini berusaha dan berlatih menjaga wudu dalam semua kondisi kita. Ya, menjaga wudu dalam semua kondisi kita. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma hafadha ala wudu'in illa mu'min." Tidaklah seorang itu selalu berusaha menjaga wudunya kecuali dia adalah seorang yang beriman. Bagaimana cara menjaga wudu? Ya, setiap batal, entah itu buang air besar, buang air kecil, buang angin, ya, maka kita berwudu, mengambil air wudu sebagaimana wudu kita akan ketika akan sholat. Itu namanya menjaga wudu. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah ketika datang waktu sholat, ya, dan mungkin waktunya Allah takdirkan sudah mepet, mungkin kita dari perjalanan, ya kan, kemudian mampir ke masjid, ternyata apa? Sudah qomat, kita bisa langsung masuk dan tidak ketinggalan rakaat. Walaupun sunnahnya kalau seorang yang akan sholat itu yujaddidu al-wudu, memperbarui apa? Wudu. Itu tentunya kalau waktunya masih apa? Masih panjang. Ya. Dan perkara-perkara yang bisa kita lakukan dengan wudu jadi lebih gampang. Misal orang ingin megang mushaf, ya. Sebagian atau bahkan jumhur ulama, ya, memakruhkan seseorang itu memegang mushaf tanpa bersuci. Ya. Makanya kapan saja kita ingin pegang mushaf, kita sudah dalam keadaan apa? Berwudu atau bersuci. Kapan saja kita masuk masjid, ingin duduk, ingin istirahat, lagi agak malas ke kamar kecil, maka kita bisa masuk langsung tahiyatul masjid, kemudian istirahat. Ya. Jadi keuntungan berwudu itu luar biasa. Selain dia itu adalah tanda keimanan, dia ada banyak mengandung kemudahan. Ya, banyak mengandung kemudahan. Wallahu ta'ala a'lam bih as-sawab. Ya, cobalah kita senantiasa berlatih untuk menjaga wudu dalam segala kondisi. Ini hadis yang ke-80 atau hadis ke-7. Selanjutnya, kalau dikupas sangat panjang hadis ini. Selanjutnya adalah hadis ke-8 atau 81. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ats-tsaminu, hadis ke-8. An Abi Bakr As-Siddiq, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ma'ruf awwalul khulafa ar-rasyidin, seorang khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama yang menemani hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Namanya siapa? Abdullah ibn Uthman ibn Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'id, ya? Bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi. Ini nasabnya disebutkan. Nasabnya Abu Bakar nih, bapak-bapak dan ibu-ibu, nasabnya panjang. Mungkin diantara bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang hafal nasabnya sendiri, mungkin sampai 5 kakek mungkin. Kalau saya Susanto Triantoro bin Sugeng Suntoro bin Santo Miarjo bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Ya, Fulannya harus nilai catatan lagi, kalau enggak lupa. Masya Allah. Kalau ini panjang nih nasabnya, masya Allah. Beliau katakan, Al-Imam An-Nawawi, bahwasanya Abu Bakar itu adalah putra dari Abdullah. Beliau adalah namanya Abdullah. Jadi Abu Bakar namanya adalah Abdullah bin Utsman. Ya, Abu Bakar nama aslinya siapa? Abdullah bin Utsman. bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, mulai dari Murrah, itu Murrah itu kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murrah itu adalah salah satu kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murrah bin Ka'ab, Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Itu kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bin Ghalib, terus nyambung nasabnya sampai Nabi Ismail ibn Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Jadi Abu Bakar itu nasabnya bertemu dengan nasabnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kakeknya yang bernama siapa? Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Ya, namanya Murrah. Ya, Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Al-Qurashi At-Taimi radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatun radhiyallahu ta'ala anhum. Dia dan bapaknya dan ibunya semua sahabat. Masyaallah. Ya. Abu Bakar sahabat. Bapaknya sahabat. Ibunya juga sahabat. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka. Seperti Ammar. Sahabat Ammar juga. Ammar sahabat. Bin Yasir. Yasir juga sahabat. Kemudian ibu dari Ammar siapa? Sumayyah. Wanita yang pertama kali, bahkan orang yang pertama kali syahid meninggal dalam perkembangan Islam, Sumayyah. Ya, Sumayyah. Sumayyah itu jangan dibayangkan wanita masih muda. Dia sudah separuh baya. Tapi Masya Allah mempertahankan Islamnya luar biasa. Itu juga Ammar sahabat, bapaknya sahabat, ibunya sahabat. Nah, taib, kita lanjutkan. Qal, berkata Abu Bakar, nadartu ila aqdamil musyrikina. Beliau mengisahkan kisah beliau radhiyallahu ta'ala anhu ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di gua Thawr dalam perjalanan hijrah, ya, dikepung di malam hari. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berhasil lolos, ya. Kemudian pergi bersama siapa? Abu Bakar, berdua menuju ke gua Thawr. Di gua Thawr mereka tinggal selama 3 malam. Ya, tinggal selama 3 malam. Orang-orang Quraisy heboh mencari mereka. Barang siapa yang bisa mendapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberi 100 ekor unta. 100 ekor unta itu hadiah yang ngepol banyaknya saat itu. Ya. Jadi 100 ekor unta sudah lumayan sekali, banyak sekali. Jadi orang kaya raya, kalau orang sekarang miliarder begitu. Ya, jadi siapa saja tertarik, maka pemuda juga mencari, orang-orang tua, semuanya mencari, ini kesempatan dapat hadiah besar. Barang siapa yang mendapatkan, ya, mendatangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup atau mati, atau memberikan petunjuk arah saja, tuh di sana gitu. Itu akan dapat apa? Hadiah. Allahumma musta'an. Ya. 3 malam di gua Thawr. Dan bapak-bapak tahu, orang-orang Arab, bapak-bapak dan ibu-ibu perlu tahu, orang-orang Arab itu adalah orang yang pandai mencari apa? Jejak. Ini melihat bekas-bekas telapak kaki itu, mereka dengan mudah untuk mengikutinya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatur strategi sedemikian rupa sehingga jejak-jejaknya pun dihilangkan. Ya. Dengan memerintahkan salah seorang sahabat, putra sahabat, ya, untuk membawa apa? Kambingnya. Jadi menginjak bekas jejak kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam, jejak unta atau jejak kaki, karena belum pakai unta, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, sehingga tersamarkan. Tapi walaupun sudah tersamarkan, sampai juga pencarian mereka di gua Thawr. Saking hebatnya ini, ya. Hebatnya orang-orang orang-orang Arab dalam mencari jejak. Dan mereka memang punya keahlian unik, bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebagian mereka itu bisa, kalau sekarang itu ilmunya adalah ilmu tes genetik. Bayi ketuker itu kan harus pakai apa? Mikroskop ya. Kalau mereka enggak, pakai mata ini. Ya, pakai mata telanjang itu sudah bisa ditentukan. Oh, ini yang bayinya si A itu ini. Yang ini bayinya B. Caranya gimana? Ya, pakai kaki. Ya. Jadi pernah suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ini cerita, enggak selesai nanti kalau hadisnya saya cerita. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kedatangan seorang perempuan memiliki anak. Anaknya ini diperebutkan oleh dua orang laki-laki. Saya belum murojaah bagaimana kisahnya, kok bisa diperebutkan, kejadiannya bagaimana. Tapi yang ingin saya sampaikan, akhirnya Umar bin Khattab ingin mengadili mereka. Ya, menentukan anak ini sebetulnya anak siapa. Kalau sekarang kan harus di apa? Ambil darahnya, tes mikroskop, gennya, di ADN, DNA dicocokkan, ya kan? Kalau mereka enggak pakai DNA ADN, pakai kaki. Caranya bagaimana? Maka Umar bin Khattab pun memanggil 4 orang ahli qafi namanya. Ahli qafi itu adalah orang yang bisa melihat telapak kaki. Ini bukan ilmu gaib. Sama sekali bukan ilmu gaib, tapi mereka punya keahlian itu. Umar bin Khattab panggil orang 4 orang. Ahli qafi, orang yang ahli melihat telapak kaki. Kemudian Umar bin Khattab taburkan tanah di atas semacam apa namanya? Zaman sekarang ya terpal ngoten niku nggih. Di atas apa kain atau apa? Kemudian bayi itu kakinya ditepakkan di situ. Ya. Kemudian orang yang dua mempersilakan, ini saya, yang A mengatakan ini anak saya, yang B ini mengatakan ini bayi saya. Maka masing-masing menepakkan kaki mereka di samping kanan kiri telapak kaki bayi tadi. Sudah? Berarti ada berapa pasang, ada berapa telapak kaki? Ya paling enggak 3 pasang telapak kaki, ya kan? 2 punya bayi, 2 punya Pak si A, 2 punya Pak si B. Umar bin Khattab panggil 4 orang itu, tidak secara bersamaan, sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Satu dipanggil, yang lain suruh minggir dulu. Kemudian yang satu ini ngelihat. Ya. Kemudian dibisikkan ke Umar. Bisik. Setelah itu suruh pergi. Nah. Panggil yang kedua. Jadi ini enggak sepakat ini. Panggil yang kedua, suruh lihat. Bisikkan lagi ke Umar, bisik, hasilnya ini, ya kan? Suruh pergi sana. Yang ketiga panggil lagi, hasilnya dilihat, ya. Kemudian bisikkan ke Umar, bisik, suruh pergi. 4 panggil, begitu juga lihat, bisik. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa hasilnya? Anak siapakah dia? Sinten Pak Syuhada? Sinten Pak Rahmat? Anak siapa ini? Anak yang punya. Allah subhanallah, jawaban 4 orang ini sama. Yang dibisikkan dan dikatakan ke Umar itu sama hasilnya. Apa jawabannya? Kata mereka, bayi ini anaknya 2 orang tersebut. Bayi ini anaknya 2 orang tersebut. Ini kan berarti bukan sebuah konspirasi. Betul ya, konspirasi nggih. Semacam kesepakatan bukan? Bukan mengada-ngada. Terpisah itu. Ini punya pendapat, sampaikan, dan itu sendiri-sendiri. Tapi hasilnya sama. Akhirnya Umar bin Khattab bingung. Dipanggillah wanita tersebut dan 2 orang laki-laki tersebut. Ini kok katanya ini anak kalian berdua. Ini gimana ceritanya itu? Gimana saya ceritanya enggak tahu, yang jelas saya hanya ingat jawabannya saat itu. Dan itu terjadinya kapan, kok bisa begitu, apa dihukumi, bagaimana, saya enggak tahu. Wallahu ta'ala alam, jawabannya yang saya ingat. Kata sang wanita, si A mendatangi saya di pagi hari, kemudian si B mendatangi saya di sore hari. jadilah bayi tersebut. Allahumma musta'an. Maka hati-hati, makanya di dalam Islam disyariatkan adanya apa? Iddah. Kalau habis cerai, tunggu dulu rahimnya bersih atau enggak. Jangan tergesa-gesa, nanti bayinya tumpuk. Gitu ya. Nasabnya enggak jelas. Dan itu betul-betul bisa ternyata. Ya, wallahu taala a'lam bi ashab. Nah, sampailah di Gunung Thawr. Padahal jejak sudah dihapuskan. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Nadhartu ila aqdamil musyrikin. Aku melihat kaki-kakinya orang musyrikin. Jadi kalau saya bayangkan, saya belum pernah naik ke Gua Thawr. Saya bayangkan itu guanya rendah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar apa? Duduknya semacam meringkuk di dalam gua tersebut. Dan mulut guanya rendah. Ya. Sementara mungkin sejajar dengan kaki mereka, lutut atau kaki mereka, mulut guanya itu. Dan orang kan kadang kalau lihat lubang-lubang gitu malas ya kan, nggak mau nengok begini. Ya. Ra'aitu aqdamal musyrikin wa nahnu fil ghar, dan kami saat itu sedang berada di dalam gua. Wa hum ala ru'usina, mereka itu di atas kepala kita. Ini posisinya di atas. Jadi kalau saya bayangkan tadi, mulut guanya rendah, ya, kepala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan badannya itu sejajar dengan mungkin lutut ke bawah, ya, dari orang-orang musyrikin. Fakultu, maka aku pun berkata, ya Rasulullah, lau anna ahadahum, seandainya salah seorang dari mereka, nadhara tahta qadamaihi, mau melihat ke bawah kedua telapak kakinya. Jadi kalau saya bayangkan begini. Jadi melihat ke bawah kedua telapak kakinya. Jadi gini. Mau bungkuk saja. Ya. La ra'aina atau la absarana. Niscaya dia akan melihat kita. Wahai Rasulullah, kalau mereka mau melihat merunduk sedikit saja, mereka pasti melihat kita. Kata siapa? Abu Bakar. Abu Bakar mulai khawatir. Tapi ingat, khawatirnya Abu Bakar bukan atas keselamatan dirinya, tapi keselamatan siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhannuka ya Abu Bakr?" Apa pendapatmu wahai Abu Bakar? Bithnaini, kalau ada dua orang, Allahu thalithuhuma, Allah yang ketiganya. Apa pendapatmu wahai Umar, wahai Abu Bakar? Kalau ada dua orang yang sedang dalam bahaya, sedang di dalam pengejaran, tapi yang ketiganya ada Allah, adalah Allah, mungkinkah terkejar? Mungkinkah terlihat? Memang yang bisa memotivasi untuk berani itu hanya orang yang pemberani. Yang bisa memotivasi tawakal dengan sesungguhnya itu adalah orang-orang yang bertawakal. Ini bukan berarti saya orang yang tawakal, saya cuma baca. Jadi ustaznya berarti tawakal yang bisa memotivasi. Bukan itu, ini kan kondisi taklim. Kondisi yang saya maksudkan adalah kondisi dalam betul-betul kepepet. Kayak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ini bersama Abu Bakar. Berarti beliau betul-betul orang yang tawakal. Tidak akan mungkin kalau Allah sudah menolong kita, mereka akan temukan kita. Tidak akan mungkin. Dalam riwayat disebutkan, dalam riwayat sirah maksudnya, disebutkan di situ ada apa? Laba-laba yang membuat sarangnya, kemudian apa? Burung yang juga membuat sarangnya, dan seterusnya. Ya, tidak terlepas bahwasanya riwayat-riwayat itu adalah riwayat-riwayat yang lemah. Ya, riwayat-riwayat yang lemah. Yang jelas semuanya adalah pertolongan Allah. Kalaupun itu terjadi, itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dikejar Firaun dan bala tentaranya yang masyaallah bersenjata lengkap, berpasukan lengkap. Sementara Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan kaumnya enggak bersenjata mereka. Nengok ke belakang, "Oh, inna lamudrakun, kita ini pasti ketangkap." Apa kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Sama sekali tidak. Inna ma'iyya rabbi sayhadin. Sesungguhnya Allah bersamaku, akan memberi petunjuk kepadaku. Yakinnya kan luar biasa. Padahal ketika berangkat lari, Nabi Musa itu enggak dikabari oleh Allah, nanti kamu ketemu Nil, akan kami tolong. Nanti kamu ketemu Laut Merah, kami akan tolong. Enggak ada pengabaran sebelumnya. Tapi ternyata begitu dihadapkan seperti itu, yakin. Nah, seperti itulah orang-orang yang bisa memotivasi dalam kondisi itulah, berarti orang-orang yang betul-betul tawakal. Kalau orang duduk di atas apa? Meja, di atas mimbar, kemudian memotivasi tawakal, ya itu sama dengan yang mendengar, ya. Belum teruji. Mudah-mudahan Allah tidak menguji dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Mudah-mudahan Allah menguji sesuai dengan kadar kekuatan kita. Demikian, ini hadis muttafaq alaih, menunjukkan ketawakalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa faedahnya? Faedahnya adalah tawakal, ya, dan yakinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah dari sekian hadis yang kita dapatkan, dalam bab ini banyak doa yang perlu kita hafalkan. Ingat enggak doa yang pertama dulu? Allahumma. Belum. Maka silakan buka lagi. Itu dihafalkan. Juga doa ini, silakan dihafalkan. Nanti ada doa-doa yang lain lagi. Ini bab yakin dan tawakal, itu banyak doanya. Doa untuk menyatakan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan dihafalkan. Karena sesungguhnya apa yang diajarkan, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan bermanfaat untuk kehidupan dunia kita dan juga terutama adalah akhirat kita. Wallahu taala a'lam bi as-shawab. Ya, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada hadis ke-9 pada kesempatan yang akan datang. Imma ta'nallahu al-hayata wal fursata, apabila Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan umur yang panjang pada kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi, keluarga saya, dan juga para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anakku sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.